jalan bekasnya malam. Temukanlah cahaya kasih sayang, Maha Penguasa Alam. Jangkalah kedamaian nyata hidupmu nanti. Musik rasa mengejar angan mengawan, dansa-dansa sejalan jiwa, tujuan sesama. Bayangkan kemerdekaan jiwa kan menjadi nyata. Semangat yang menyala, musik rasa. Mari ku ajak serta, musik rasa. Thank you.